Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika anak saya sakit, Hafiz nomor 5, terasa sekali. Orang lain tuh ya begitu sakit anaknya nih, terus dia nengokin ke rumah sakit, langsung ke tempat tidur anaknya, terus berdoa gini. Ketika orang ziarah, dia datangnya ke makam, langsung makam bapaknya. Beda sama saya. Enggak, saya mah beda. Keliling dulu. Betul, saya keliling dulu. Saya keliling ke ranjang-ranjang anak orang lain. Satu ranjang, ranjang lain, ranjang lain, ranjang lain, ranjang lain. Terus keliling. Baru terakhir ranjang anak saya. Nanti malam baru ranjang istri saya. Kira-kira gitu. Betul, doain yang lain. Doain yang lain. Pengen kaya, doain yang lain supaya kaya. Pengen senang, doain yang lain supaya senang. Pengen situ susah, sumpahin orang. Balik ke situ sumpahnya. Iya betul, betul. Saya nih kalau lagi kesel sama orang, kan sering itu kesel tuh. Yang keluar apa? Mudah-mudahan dipanjang umur ya Allah. Gak tega kita ngomong, cabut ya, gak tega. Panjangin umurnya, banyakin duitnya, legain hatinya. Penuhi pikirannya dengan syukur. Karena itu akan balik lagi ke kita semua yang mendoakan. Satu, berdoa. Dua, mendoakan. Nah yang ketiga, minta doa. Nah di sini saya pernah dikritik sama orang-orang. Masa yang sedekah begitu aja minta didoain sama anak yatim? Nah kan, enggak sedekah aja kita harus minta doa. Betul. Terutama tuh ya guru-guru ngaji di kampung. Wah itu doanya subhanallah nih. Orang-orang tua, doanya misal merebut masjid, doanya minta ampun, betul. Datang ke orang-orang, doain aneh dong. Zaman dulu ada tradisi bawa anak-anaknya ke ustaz. Minta bukan cuma didoain, tapi disembur. Sekarang ada yang mau gue sembur, ada? Zaman dulu kita kenyang disembur tuh. Datang ke Habib Umar, datang ke Habib ini, datang ke Habib, minta disembur. Doain, Bib, sembur. Mayan, goceng habis disembur. Basah. Tapi barokah gitu, alhamdulillah. Anak sekarang sini, ustadz sembur, lari dia. Minta doa, doa. Kalau ente minta foto. Nggak benar minta foto. Minta doa. Ustadz, udah tahu jarang ketemu, gak pernah ketemu, sekali ketemu, Ustadz, foto dong, ngapain? Berfoto, memoto, minta foto, gak ada sunahnya. Berdoa, mendoakan, minta didoakan. Sekarang saya yang minta didoakan. Sekarang ibu bapak mendoakan saya. Istri saya, anak-anak saya, keluarga besar saya, pesantren Darul Quran. Doain kami-kami. Saya minta doa nih sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Pemirsa silakan. Ikut doakan saya, anak turunan saya, keluarga saya. Semua masyayikh insya Allah. Dan semua yang ikut dalam dakwah saya. Termasuk Ustadz Agus dan kawan-kawan. Silakan saudara doakan saya. Sekeluarga. Orang Arab kalau didoain, kalau orang Arab didoain maka dia akan menjawab walaka mithla dzalik. Nah, saya juga bilang walakum mithla dzalik. Buat ente apa yang ente doain buat ane. Mudah-mudahan doanya semua adalah doa yang baik. Sekarang saya pengen simulasi sedikit. Oh, insyaallah kita akan bersedekah untuk acara GBK ya tanggal 30 Maret. Saudara tahu banyak kan yang protes kan ngaji bayar beh itu ya. 10.000, 20.000 bayar. Ampun ya Allah, Allah mengampuni saya. Itu sebenarnya untuk jangan sampai tidak berpartisipasi. Sampai sejauh ini kita sudah menghabiskan kurang lebih 4 miliar rupiah. GBK tuh acara kita besok, subhanallah, sepertinya bakalan membengkak sampai 5 miliar rupiah. Karena yang datang CC-nya kita tidak kita tolak. Pokoknya datang. Jadi ada Sebaspar. Kayak Sebaspar, Pak. Bapak Ibu ya. Bakal didoain sama seorang Grand Sheikh namanya Sebaspar. Beliau punya 62 negara binaan. Lah kalau kita keliling, Ji, ke negara-negara mereka semua minta doa dari para imam-imam mereka, dari mana duitnya? Tadi ibu bapak dapat nasihat dari Syekh Yusuf Ali Jabiri. Ibu tahu beliau orang Yaman, tinggalnya di Yaman. Habis ini GBK balik lagi ke Yaman. Beruntunglah kita semua. Modal kita cuma bajai, busway, bensin. Allahu Akbar. Murah sekali Allah menghadirkan beliau dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sebaspar bakalan datang. Nah, dia kan kalau datang ke sendiri sama asistennya. Iya dong, daripada kita repot kan, mendingan dia bawa ada asistennya. Kita mesti bukain kamar. Lah kamarnya kan enggak bisa yang 300.000. Paling enggak ya kita menghormati tamu agung ya kan. Namanya dia adalah Jenderal Quran sedunia. 62 negara ada di bawah asuhannya beliau. Imam-imam Haramain kalau pergi kemana-mana izin sama beliau. Besok dia datang. Cincin ibu jadi biayanya beliau. Kalung ibu jadi biayanya beliau. Insya Allah terakhir ente moto-moto karena itu habis ini disedekahin. Ustaz, ini belum lunas. Ya dan nanti aja, jangan sekarang ya. Habis GBK nanti. Saudara-saudara yang terima tolong, kita simulasi. Berapa Allah menjanjikan kita pahala? Berapa Allah menjanjikan kita ganti? 10 kali sampai 700 kali lipat. Siapa yang mau jadi korban pertama? Coba maju. Yang mau jadi korban pertama maju, maju, maju. Korban pertama, saya batasin 10 orang saja. Wah, kalau Mbak ini udah siap nih karena sudah bawa ya. Mbak siapa namanya? Neneng Rahmawati. Pak Neneng Rahmawati, seperti sudah ada yang dibawa, apaan? Ini cincin dulu waktu saya menikah. Ya Allah, cincin waktu dulu beliau menikah. Suami udah meredui? Saya sudah divorce. Allahu Akbar, mudah-mudahan dapat ganti ya. Insya Allah. Ya sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini gak usah simulasi lagi, padahal tadi saya mau simulasi. Ternyata beliau sudah ada di sini. Alhamdulillah, kita doakan. Meneneng jazakallah ya, jazakillah. Ada itu sorban apa? Teater sini. Kang, saha namanya? Namina saha? Hidayatul Shalihin. Hidayatul Shalihin, masyaallah. Saya jauh dari Riau. Dari Riau. Memang tinggal di Riau? Iya, tinggal di Riau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam buat seluruh masyarakat Riau. Mau salam sama orang tua tuh. Kebetulan orang tua sudah meninggal, Ustaz. Saya mohon didoakan. Saya punya komunitas kecil di sana, Ustaz. Namanya komunitas pecinta sedekah juga. Kebetulan saya terinspirasi dari Ustaz. Kebetulan cerita kita sama. Dulu saya juga punya banyak hutang. Dan alhamdulillah dengan inspirasi kun payakun Ustaz, saya belajar, kemudian kebetulan saya dulu orang organisasi, Pak Ustaz. Orang organisasi, dan saya membentuk komunitas kecil, dan alhamdulillah hari ini komunitas kami menonton, dan hari Minggu ini kami buat namanya Happy School, Pak Ustaz. Sekolah anak-anak jalanan, anak-anak pemulung, yang kami gratiskan, Pak Ustaz. Alhamdulillah dari 9 murid yang pertama kali kami dirikan, sekarang sudah ada 150 murid. Yang terdiri dari anak yatim piatu, yang subhanallah beliau memulung, orang tuanya memulung, Pak Ustaz, ingin sekolah. Dibilang sama kawan-kawannya, kamu mulung gak punya bapak, gak punya ibu, sosok mau sekolah. Jadi anak itu gak mau sekolah lagi, Pak Ustaz. Dari situlah saya terinspirasi untuk membuat sebuah wadah yang bisa menaungi anak-anak yang ingin sekolah, yang ingin belajar, yang ingin punya ilmu untuk bisa menjadi, mungkin menjadi pemimpin nantinya, Ustaz, insya Allah. Amin. Berkah ya, mudah-mudahan. Mas, izinkan saya simulasi kecil. izinkan saya simulasi kecil. Mas Hidayatul Salihin, bawa duit berapa hari ini? Alhamdulillah, saya bawa duit lebih, Ustaz. Sengaja mau sedekah, Ustaz. Dan mungkin ini ongkos buat pulang ke Riau, Ustaz. Beresiko ya. Sudah punya jodoh belum? Belum, Ustaz. Hidayatul Salihin, lalu ini ente disedekahin buat tiketnya mana? Insyaallah ada, Ustaz. Kan ada, Ustaz. Allah. Taib, tadinya saya mau simulasi, tapi dia bilang semua. Gini loh, kita ini kan biasanya sedekahnya yang ini tuh. Dibalik, yang ini yang disimpan, yang ini yang ditaruh gitu. Itulah sebaik-baiknya sedekah. Kenapa? Karena kalau kita kasih ini, ya ini yang diganti. Tapi kalau kita kasih itu yang diganti. Lebih keren lagi begini nih, cengkreng semua tuh. Serat, keren banget. Mudah-mudahan tidak terlunta-lunta ya mas. Di Jakarta insya Allah, Allah punya skema yang luar biasa. Masih apa namanya? Tudi Kurniawan. Tudi Kurniawan. Coba, Mas Tudi ada tabungan? Ada. Berapa duit tabungannya? 3.400.000. 3.400.000. Kalau Mas Tudi sedekah 400.000, jadi berapa duitnya? 4 juta. 4 juta berapa? 7 juta jadinya, Pak. Ah, pinter nih. Jadi 7 juta, karena dia sedekah 400 ditambah saldo 3 juta. 400 dikali 10, 4 juta tambah 3, 7 juta. Kalau Mas Tudi sedekahnya 3 juta, jadi berapa? 30.400.000. Cakep. 30.400.000. Pilih yang 3 juta, pilih yang 400. 30.400.000. Siap, salaman dulu. Oke. Mas, dia pikir mau ditanya di kantong, enggak? Gua mau nanya tabungan. Ya. Mas Tudi ya. Insyaallah ya. Yang ngomong bukan aneh, yang ngomong Allah. Falahu asyru amsalha. Dia will get 10 times. See, give me. Allah told us, give me. I will give you back 10 times. Ya, aku akan bagi 10, bahkan 700 or even more. Bahkan 700 kali lipat atau bahkan lebih. The winner, cakep. Mas siapa namanya? Muhammad Irsan Abdullah. Muhammad Irsan. San, punya motor? Alhamdulillah, motornya suratnya di bank. Lagi nih? Motornya BPKB-nya di bank. BPKB-nya di bank. Coba ya, karena BPKB di bank, situ harus bayar kan? Padahal kalau BPKB-nya itu ada di rumah Allah, ada di madrasah, ada di anak-anak yatim, maka Allah lah yang punya kewajiban membayar. Ustaz, enggak ada kewajiban buat Allah. Ada, bos. Itu janji dia. Lihat bedanya, tiga orang ini sudah berbeda. Sampaikan salam buat teman-teman pecinta sedekah ya. Oke. Ente ngeliat muka aneh, apa yang ente pikirin? Apa ya? Alhamdulillah, ini Ustaz, saya datang jauh-jauh juga dari Banyuwangi. Alhamdulillah, ini ada pesan dari bapak sama ibu. Ibu bapak lagi sakit. Beliau kemarin pesan untuk bisa ketemu langsung sama Ustaz. Kita doain ibunya. Allahumma ighfir li ummi, Allahumma ishfi mardaha, Allahumma jiburha warfa'ha, wa'afiha wa'fu'anha, warzuqha, warzuq ummaha insya'Allah, warzuqhu aydan, wa li ahli ajma'in, birizkin kathirin tayyibin mubarak, walana jami'an insya'Allah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau ada duit nih, timbang sedekah buntut apa kepala. Kalau bisa sedekah kepala, jangan buntut. Ternyata masih ada motor, sedekah motor. Masih ada mobil, sedekah mobil. Masih ada rumah, sedekah rumah. Betul Pak, I did it, saya lakukan itu. Atas izin Allah, saya melakukan hampir terus menerus. Artinya apa? Artinya gak habis-habis gitu loh. Untuk bulan depan, perhatian, bulan depan semua bawa Quran. Kita akan training cara mudah menghafal Quran bulan depan. Ajak teman-teman sepabrik, ajak teman-teman sekota madya, seprovinsi kalau perlu. Besok bulan depan kita akan simulasi belajar ngapal Quran metode Yusuf Mansur. Insya Allah bawa Quran masing-masing. Kalau tidak ada Quran, bulan depan kita akan ada stand ya, penjualan Quran wakaf. Jadi ibu beli Quran, jangan satu, belinya berapa banyak gitu. Karena nanti Quran itu akan diwakafkan kepada yang lain yang tidak punya uang bulan depan. Jadi bulan depan berbahagialah saudara, karena saudara bulan depan akan langsung menjadi murid ya dari Syekh Muhammad. Langsung kita tasbihkan, mudah-mudahan terus ngapal Quran dengan metode sebodoh-bodohnya metode. Jadi orang bodoh aja besok bisa nanti insya Allah, mudah-mudahan. Sambil teman-teman kemudian mengambil sedekah saudara, cincin, gelang, handphone, kacamata barangkali kalau emang laku ya, atau duit begitu, kita sama-sama mendengar kembali bacaan dari Syekh Yusuf. Mudah-mudahan bacaan Quran beliau akan menjadi obat buat kita semua. Beliau karena mau pulang nanti setelah GBK, kita minta beliau baca Quran lagi, menemani kemudian teman-teman mengambil sedekahnya. Nah, sepanjang Syekh Yusuf nanti membaca Quran, berdoa, jangan bengong. Ketika mendengar nanti Syekh Yusuf baca Quran, berdoa. Demikian juga pemirsa di rumah, berdoa. Dan berniatlah buat pemirsa di rumah untuk ikut bersedekah. Karena Allah, mudah-mudahan Allah SWT menerimanya. Dari saya cukup sekian. Kita baca Fatihah dulu untuk menutup. Mudah-mudahan dengan Fatihah kita, mudah-mudahan kelak bisa sholat zuhur di Masjidil Haram, bisa sholat zuhur di Masjidin Nabawi, bisa sholat sunnah di Masjid Quba. Sebelum berangkat umrah, biasanya orang-orang sholat dulu dua rakaat di Masjid Quba. Mudah-mudahan semua diizinkan oleh Allah menikmati Qiyamul Lail juga di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Al-Fatihah untuk penutup acara kita pada hari ini. Biniatin kubul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.